Cristo te necesita para amar. Cristo canta, cuyay macayami, cayami. Cristo canta, cuyay macayami. Mi chuya naruna kati cuyay cuyami, ayutina cuyayani rura. Mi chuya naruna kati cuyay cuyami, ayutina cuyayani rura. Runata kuyai kuyangi, wajakumu runata kuyangi. Kamilu turi runata kuyai kuyangi, wajakumu runata kuyangi. Ijuyana runata si kuyai kuyangi, ayutina kuyajari runan. Ijuyana runata si kuyai kuyangi, ayutina kuyajari runan. Kau kata ku yai ku yangi, karu manta kamu tak ku yangi. Kambar manya pi kau kata ku yai ku yangi, karu manta kamu tak ku yangi. Itu ya naruna kaki ku yai ku yangi, ayu tina ku ya jadi dura. Itu ya naruna kaki ku yai ku yangi, ayu tina ku ya jadi dura. Juri mata kuyai kuyangi, tuta cingkang yuyata kuyangi. Tukini kajuri mata kuyai kuyangi, tuta cingkang yuyata kuyangi. Nicoya naruna kasi kuyai kuyangi, ayu cina kuyai jadi runa. Nicoya naruna kasi kuyai kuyangi, ayu cina kuyai jadi runa. Parmati tak kuyai kuyangi, kanta mana na parmi kuyangi. Winyai winyai parmati tak kuyai kuyangi, kanta mana na parmi kuyangi. Ijuya naruna kasi kuyai kuyangi,